saat ajalmu tiba, tak seorang pun dapat mencegah. Walaupun sedetik saja, Israel sang pencabut nyawa kan membawamu saat itu ke tempat asal mulamu. Wahai insan yang berdosa, bagaimanakah oh sakitnya kala nyawamu dicabutnya. Jerit rintihmu sia-sia, tapi bagi yang bertakwa kala dicabut nyawa, bagaikan tidur saja. Saat itulah kau kan merasa, wahai insan yang berdosa, bagaimanakah oh sakitnya kala nyawamu dicabutnya. Jerit rintihmu sia-sia, tapi bagi yang bertakwa kala dicabut nyawanya, bagaikan tidur saja. Berseri tiada bernilai lagi, bunga nan bermekaran lambang kesucianmu. Sayang kau korbankan demi janji yang palsu. Hidup ini tinggal tiada arti, terkulai tak berseri, tiada bernilai lagi.